Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني الكرام أعزني الله وإياكم Alhamdulillah, insyaAllah ta'ala kembali melanjutkan membaca kitab Ar-Risalah At-Tabukiyah Zadul Muhajir ila Rabbih lil Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Masih melanjutkan pembahasan tentang ayat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan bukti wujud adanya kebenaran cinta dan itibaknya seseorang kepada Rasul alaihi salatu wassalam yang menjadi konsekuensi iman dari seseorang, yakni ayat Allah Subhanahu wa taala, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Surah An-Nisa ayat 30 ayat 65. Pada pertemuan yang lalu Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala telah kita ketahui bagaimana manakala seorang hamba mengetahui bahwasannya kemaslahatan dirinya, kebaikan dirinya, hidupnya dunia maupun akhirat tergantung kepada keimanannya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, berhukumnya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam keadaan dia menerima sepenuhnya terhadap apa yang diputuskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, tidak ada rasa berat, tidak ada rasa mengganjal, tidak ada rasa mendongkol pada kalbunya. Menerima sepenuhnya, ridho, rela, lapang dada dengan apa yang diputuskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dan ini menyangkut segala urusan. Maka seorang yang beriman, prinsipnya adalah sami'na wa ato'na. Kami dengar dan kami taati. Bukan sebaliknya, sami'na wa asoina. Kami dengar, tapi kami durhakai. Bukan. Tetapi sami'na wa ato'na. Nah, ketika seorang hamba tahu nilainya dia kembali kepada tahkim ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhukum kepada Rasul alaihi salatu wasallam, maka dia akan tunduk, patuh, berserah diri, tidak ada tersisa pada kalbunya rasa berat sedikit pun. Kenapa? Kata Al-Imam Qayyim, ra'a annahu la sa'adata lahu illa bihadat taslim wal inqiyad. Karena dia tahu, sadar sepenuhnya bahwasanya tidak ada kebahagiaan yang dia bisa peroleh, yang dia bisa gapai kecuali dengan ketundukan dan kepatuhannya kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Naam. Kemudian kata beliau selanjutnya di halaman 17, walaysa hadza mimma yahsulu ma'nahu bil ibarati bal huwa amrun qading saqqalahul qalbu wastaqarra fi suwaidai la tafil ibaratu bima'nahu wala matma'a fi husulihi bidda'wa wal amani. Sekarang beliau akan membahas tentang hakikat. Nah, orang berhukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, patuh, berserah diri dengan keputusan Rasul, petunjuknya Rasul, itu apa hakikatnya? Kata beliau, dan hal ini tidaklah bisa dicapai maknanya hanya dengan ungkapan bahasa. Nah, sama dengan pembahasan kemarin, mahabbatullah, cinta kepada Allah, ngaku cinta kepada Allah, itu tidak sekedar pengakuan. Nah, al-ibrah laisa bidda'awi, lakin al-ibrah bilhaqiqah. Penilaian yang sebenarnya itu bukan sekedar ngaku-ngaku. Kalau sekedar pengakuan lesan, seorang yang benar-benar mencuri, dia lesannya akan ngomong, oh saya gak nyuri. Kemudian, oh ya sudah, bebas kamu. Bukan itu. Nah, tetapi bukti. Kamu ngomong saya gak nyuri 1000 kali, tapi bukti jelas, nyata, gak bisa diingkari. Walakin al-ibrah bil-haqiqah. Penilaian itu pada hakikat sebenarnya, bukan sekedar pengakuan. Nah, ngaku cinta kepada Allah tidak sekedar bisa pengakuan, tapi perlu ada dalil, bukti, hujjah. Nah, makanya kita bahas kemarin ayatul mihnah. Ayat untuk ngetes, nguji kebenaran cinta seseorang itu adalah ada syaratnya yang harus dipenuhi, ada bukti yang harus didatangkan buktinya. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah jika engkau ngaku cinta kepada Allah, buktikan. Nah, buktikan apa buktinya? Apa dalilnya? Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ittiba'ur Rasul alaihi salatu wassalam. Itu yang membuktikan kamu itu benar pengakuanmu atau sekedar pengakuan-pengakuan saja. Cinta gumbal, cinta palsu, imitasi. Nah, itu pada bukti yang menunjukkan benar atau tidaknya itu. Sehingga datang dalam hadis, yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau yu'tan nas bidawahum ladda'a nasun dima'al rijalin wa amwalahum." Kalau orang itu diberi pada setiap pengakuannya, nah, setiap apa yang dia klaim, kemudian dikasih, setiap dia yang klaim, dikasih, maka akan ada orang-orang yang ngaku-ngaku tentang darah orang lain, Oh saya enggak membunuh dia. Kemudian bebas begitu. Kalau sekedar pengakuan. Ada orang korban pembunuhan. Kemudian semua orang mengaku. Enggak saya enggak membunuh dia. Nah, kalau sekedar pengakuan kan begitu. Bebas dia karena pengakuannya dia enggak membunuh. Nah, wa amwalahum dan ngaku-ngaku tentang hartanya manusia. Dia klaim, oh ini tanah saya. Sudah dikasih. Mestinya, kamu ngaku ini tanah kamu. Iya, mana buktinya? Mana sertifikatnya, surat tanahnya kalau ini milik kamu? Gitu. Gak bisa. Harus ada bukti. Nah, sehingga ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum dikenal satu ibarah yakni la tuqbal da'wa bi ghairi dalil. Ini satu kaidah. La tuqbal da'wa bi ghairi dalil. Nah, au biduni hujjah. Tidak akan diterima sekedar pengakuan-pengakuan, klaim-klaim kalau enggak ada bukti. Nah. Maka begitu juga kata Al-Imam Qayyim rahimahullah, kita kembali kepada pembahasan. Seseorang berhukum kepada Rasul alaihi salatu wassalam, menerima sepenuhnya hukum petunjuknya Rasul alaihi salatu wassalam tanpa ada rasa berat sedikit pun, berserah diri secara total. Naam. Nah, itu bukanlah perkara yang bisa didapatkan hanya sekedar dengan ungkapan kata-kata, kata beliau. Laisa hadza mimma yahsulu ma'nahu bil ibarah. Bal huwa amrun qad insaqqalahul qalbu wastaqarra fi suwaidaihi. Bahkan namun kenyataannya ini perkara yang sungguh. Insaqqalahul qalbu. Hati itu sudah terbuka. Menerima memang. Sebagai orang yang beriman pasti itu. Hatinya nerima kalau adanya keharusan mengikuti Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, menjadi pengikut setia Rasul, itu sudah diakui dalam kalbunya. Wastaqarra fi suwaidai, dan itu sudah menetap pada lubuk hatinya. Nah, sebagai orang yang beriman. La tafil ibaratu bima'nahu, namun sekali lagi tidaklah cukup ungkapan itu untuk menunjukkan maknanya. Tidak cukup sekedar ungkapan kata, ungkapan bahasa untuk makna yang sebenarnya seseorang itu kembali berhukum dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala matma'a fi husuli bidda'wa wal amani, dan tidaklah cukup untuk mendapatkannya hanya sekedar pengakuan dan angan-angan. Sekali lagi, harus ada bukti. Antum datang kepada seorang muslim, kamu tanya, kamu mau jadi pengikut setia Rasul? Pasti dia jawabnya harus. Bahkan bukan hanya sekedar mau, harus. Kamu cinta kepada Rasul? Iya, gak ragu gitu. Tapi harus dan ianya ini apa mencukupi? Tidak. Tidak cukup. Harus ada bukti. Nah, harus ada bukti nyata. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ngaku ahlu sunnah. Banyak. Ikhwani azani Allah wa iyyakum. Dikatakan kamu ingkar sunnah. Enggak. Nah, nahnu muhibbu sunnah. Aku orang yang cinta sunnah. Nah, bukan ingkar sunnah. Aku dari ahlu sunnah, sunni. Nah, oh, saya juga salafi. Pengikut salafus soleh. Apa cukup pengakuan saja, klaim-klaim saja? Nah, ungkapan bahasa secara lisan saja. La tafi ibarah bimakna. Kata beliau, perhatikan. Nah, tidak cukup ungkapan itu untuk bisa menggambarkan makna sebenarnya. Kemudian beliau membawakan bait yang terkenal, fakullun yadda'una waslan layla. Maksudnya, fakullun yadda'i waslan bilayla. Di sini ditulis, fakullun yadda'una wisalal layla. Nah, walakin la tukirru lahum bidhaka. Masing-masing aku punya hubungan dengan si Layla. Nah, kembang desa. Mana Ismail? Tahu ya kembang desa? Itu. Masing-masing aku. Siapa yang enggak mengidolakan dia? Kan gitu. Nah, namun masalahnya, walakin la tukirru lahum bidzaka. Namun si Layla tidaklah mengakui. Nah, klaim-klaim mereka itu semua. Sekarang yang dinilai pengakuan si mereka atau yang diakui oleh si Layla, kan gitu. Makanya kemarin pembahasan ayat Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni disebutkan oleh Al-Imam Nukasir rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa qalal ulama ul hukama, berkata sebagian ulama ahli hikmah, mengatakan laisa sa'nu an tuhibba walakin sa'nu antuhabba. Bukanlah perkara yang sebenarnya itu kamu ngaku mencintai, tetapi yang perkara yang sebenarnya bagaimana engkau itu dicintai. Paham ya? Ini ungkapan dalam ini. Kalau ngaku-ngaku cinta, semuanya ngaku. Waslan bilayla, ngaku hubungan sama si Layla. Tapi kan yang dilihat yang sebenarnya siapa yang diakui sama si Layla ini. Kan gitu. Nggak akan semuanya diakui. Ada syaratnya si Layla ini ngakuin. Walakin sa' antuhabba. Tapi perkara yang sebenarnya bagaimana engkau itu dicintai. Nah, kalau semuanya ngaku cinta kepada Allah, hatta orang munafik ngaku cinta kepada Allah, tetapi yang sebenarnya bagaimana dia itu, keadaan dia yang seharusnya bagaimana agar dicintai oleh Allah, itu yang harus dibuktikan. Ternyata Allah Ta'ala akan mencintai ketika terpenuhi syarat. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian kalau engkau sudah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kekurangan kalian, kesalahan kalian akan diampuni oleh Allah. Lihat, Allah mencintai kalian. Sekalipun engkau punya salah, dosa, kekurangan, itu diampuni oleh Allah manakala engkau terbukti memang membuktikan fattabi'uni, syaratnya adalah mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah, ini ikhwan fi din azan ya Allah. Ya. Laisa san antuhibba, innama san antuhabba. Paham ya? Kalau orang itu ngaku punya hubungan cinta sama si Layla, dia akan berusaha membuktikan bagaimana ya supaya cintanya itu diterima sama si Layla, kan begitu. Oh, si Laila mensyaratkan demikian. Ah, maka dia akan penuhi. Demikian. Sehingga kata Imam Al-Qayyim rahimahullah selanjutnya perhatikan. Wa farkun baina ilmil hubbi wa halil hubbi. Fakathiran ma yastabihu 'alal 'abdi ilmu syai'i bihalihi wa wujudihi. Insyaallah. Nah. Dan ada beda. Nah, ada beda antara ilmu pengetahuan tentang cinta dengan keadaan yang sebenarnya cinta itu. Nah. Ikhwani fillah jazani Allah wa iyyakum. Kalau tentang ilmunya cinta, orang mungkin dia bisa mengungkapkan ungkapan-ungkapan cinta yang begitu indahnya. Nah, dengan bahasa begitu dalam membius jiwa. Kan gitu. Nah, kalau dari ungkapannya. Tetapi beda tentang sekedar ilmu pengetahuan cinta dengan keadaan. Ungkapan dia sedemikian rupa tentang cinta itu ada pada dia atau tidak gitu loh. Keadaan cinta itu ada pada dia atau tidak? Belum tentu kan gitu. Dia kalau mengungkapkan tentang cinta luar biasa, syair-syairnya keluar, puitis kan gitu. Nah. Tetapi ternyata dia itu pengkhianat cinta kan gitu loh. Pada kenyataannya pengkhianat cinta. Ada orang kalau mengungkapkan cinta enggak bisa. Seperti bisu dia. Cinta apa ya? Gitu lah. Tapi ternyata dia adalah orang yang setia dengan cinta. Masya Allah. Prakteknya, kenyataannya demikian. Paham ya? Ada beda. Ini pembahasan dalam beliau. Ngaku cinta kepada Rasul, ngaku pengikut setia. Itu ungkapannya sedar ilmu pengetahuannya mungkin dia bisa bahasanya luar biasa. Nah. Ikhwan fillah jazani Allah wa iyyakum. Cinta solawat Nabi. Nah, ya kan? Padahal sebenarnya dia itu pengkhianat solawat kenyataannya. Iya. Kenapa? Karena kalau dia ngaku cinta tentang sholawat Nabi, Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan sholawat-sholawat semisal itu. Bahkan kalau sekiranya Rasulullah SAW mendengarnya, tahu Rasulullah SAW akan mengingkarinya. Justru pengkhianat sholawat sebenarnya. Kenapa? Karena dia membuat bid'ah-bid'ah. Rasulullah SAW tidak akan menerima bid'ah. Ini kan contoh. Nah. Ikhwan fillah jazani Allah wa iyyakum. Fakatsiran ma yastabihu 'alal 'abdi. Banyak yang tersamar bagi orang ilmu sesuatu dengan keadaan serta wujudnya. Perhatikan. Kalau sekedar ilmu pengetahuan, nah, dia ahli mengungkapkannya dengan berbagai bahasa-bahasa yang bagus. Tetapi wujud kenyataannya, keadaan yang sebenarnya ada atau tidak pada dirinya itu. Beda permasalahannya. Ini tadi berhubungan dengan pengakuan, dengan buktinya pengakuan. Itu beda. Kalau sekedar pengakuan, orang munafik juga demikian. Yaquluna bi alsinatihim. Mereka akan mengucapkan dengan lesan-lesan mereka. Ma laisa fi qulubihim. Perkara yang tidak ada sebenarnya pada kalbu mereka. Makanya dibantah, didudukkan permasalahan sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan mereka. Idza ja'akal munafiqun qalu. Ketika datang orang-orang munafik, mereka akan mengatakan innaka la rasulullah. Nah, nasyhadu innaka la Rasulullah, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah rasulnya Allah. Nah, ini persaksian lisan mereka dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Orang-orang munafik itu dusta. Pembotek aja itu. Nah. Perhatikan, farkun baina ilmil hubbi wa halil hubbi. Ini kalau secara umum berarti farkun baina ilmi syai' wa hali syai' au wujudi syai'. Nah, beda antara mengilmui sesuatu, ilmu pengetahuan sesuatu dengan keadaan. Nah, hakikat sesuatu itu beda. Beliau mencontohkan lain. Perhatikan di sini. Wa farqun bainal maridil arifi bisihhati wal i'tidal wa wa mushanun bil marada bil maradi. Wa bainas sahihi salimi wa illam yuhsin wasfa sihhati wal ibarati anha. Kata beliau, perhatikan. Beda antara orang yang sakit yang sebenarnya dia itu ngerti tentang kesehatan, tentang keseimbangan badan. Nah, dalam keadaan dia mushonun bil marodi, dia tertimpa sakit. Tetapi kalau mengungkapkan bahasa kesehatan, ungkapan kesehatan mahir. Nah, masalah bahas imun misalnya. Nah, membahas masalah bahasa toksin-toksin misalnya. Pakar. Padahal sebenarnya sakit. Nah, dia sendiri terkena sakit gitu. Tentu berbeda dengan orang yang sehat. Ya, badannya sehat. Sekalipun dia tidak bagus untuk memberikan ungkapan sifat sehatnya, mengungkapkan tentang kesehatan. Kamu bahas sekarang ya ini masalah virus corona. Dia enggak ngerti apa ya pokoknya virus-virusnya. Tapi dia alhamdulillah kesehariannya, nah, ikhtiarnya jelas. Membuktikan ungkapan-ungkapan tentang virus corona itu. Ya, protek dirinya, dia usaha untuk menjaga dirinya supaya tidak terpapar. Ada orang yang membahas tentang virus corona jago. Nah, prokesnya dan sebagainya. Tapi kenyataannya dia gak bisa melaksanakan prokesnya yang dia sampaikan sedemikian jagonya menyampaikan itu. Nah, dia interaksinya bebas misalnya. Pakai maskernya cuman formalitas gitu. Ada orang yang demikian. Nah, formalitas ketika di tempat-tempat formal, tapi ketika bertemu dengan teman-teman dengan acara makan-makan, minum, menikmati hiburan dan sebagainya, ternyata itu gak berguna lagi. Selesai acara, terpapar. Nah, ini contoh. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kata beliau beda. Orang bisa jadi tidak bisa memberikan ungkapan bahasa. Tapi kenyataannya dia ada bukti pada dirinya keadaan sebenarnya. Sementara ada orang yang mungkin secara ungkapan bisa sedemikian bagusnya, panjang lebarnya, tapi kenyataannya dia adalah keadaan yang dia ungkapkan itu tidak ada pada dirinya. Nah, wa kadzalika farqun baina wasfil khaufi wal ilmi bihi wa baina halihi wa wujudihi. Begitu juga beda antara sifat rasa takut dan ilmu pengetahuan tentang rasa takut dengan keadaan orang yang takut dan adanya rasa takut pada dia. Nah, disinilah makanya Evan bin Azani Allah wa iyakum, ilmu yang bermanfaat itu kalau bergandengan dengan al-amal bihi, mengamalkannya. Al-ilmu kasyajarah wal-amal kasamarah. Ilmu itu seperti pohon, amalan itu seperti buah. Semakin lengkap dan bermanfaat kalau berbuah pohon itu. Nas'Allah salamah wal'afiyah. Karena sekedar mengilmui berbeda dengan orang yang memang praktek. Ada orang belajar teknik mesin. Sampai dia punya gelar insinyur mesin. Teknik mesinnya. Secara dia pengajaran bagus. Tapi secara praktek kalah dengan lulusan SD yang tiap hari memang bongkar pasang mesin. Ini satu contoh. Berbeda sekedar mengilmui tentang sesuatu dengan keadaan dan adanya sesuatu itu terrealisir pada diri seseorang. Itu beda. Wa ta'ammal ta'kidahu subhanahu lihadal ma'nal madkur fil ayati biwujuhin adidatin minat ta'kid. Sekarang beliau, kalau tadi ikhwan bin azani Allah wa iyakum, beliau menegaskan, sebagaimana juga menegaskan tentang pengakuan cinta kepada Allah, yang itu menjadi bukti realisasi hijrahnya seseorang kepada Allah. Begitu juga cinta kepada Rasul, hijrah kepada Rasul. Tidak sekedar cukup pengakuan. Tidak cukup hanya ungkapan-ungkapan yang sedemikian rupa. Tapi wujudnya tidak ada. Beliau kembali menjelaskan tentang sisi penguat makna ayat Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Al-ayah. Maka tidak demi Rabbmu tidaklah mereka beriman hingga mereka berhukum kepada engkau wahai Nabi terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Sumala yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita. Kemudian mereka tidak mendapati adanya rasa berat terhadap apa yang engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Perhatikan kata beliau, perhatikan penguatannya Allah Subhanahu wa taala terhadap makna yang disebutkan dalam ayat ini. Allah menguatkan makna yang dikandung dalam ayat ini dengan berbagai sisi penguat. Berbagai macam sisi penguat. Beliau jelaskan. Awaluha, yang pertama. Tasdiruha bila nafiyah. Walaisa zaidatan kama yadunnu may yadunnu dhalik. Wa innama dukhuluha lisirrin fil qasam. Wa huwa al-idhanu bitadammunil muqsam alaihi linnafyi. Wa huwa qalu la yu'minun. Yang pertama, Allah Ta'ala memulai ayat ini dengan la nafiyah. Fala, maka tidak, la nafiyah di sini. Peniadaan, la nafiyah. Walaisat zaidah, dan la nafiah di sini bukanlah zaidah tambahan, sebagaimana yang disangka oleh orang yang menyangkanya demikian. Ini sebagai tambahan. Tidak usah disebutkan, tidak ada, tidak masalah, tidak ada gunanya. Kenapa? Karena di belakang sudah ada la kok. Fala warabbika, ada lagi. La yu'minun, tidaklah mereka beriman. Jadi salah terima. Maka tidak sama sekali demi Rabbmu, tidaklah mereka beriman. Pengulangan tidak. Sebagian menyangka, oh la yang depan itu zaidah saja. Kata beliau, nam la di sini, la nafiah ini adalah ada mengandung makna ini. Ya, makna penguat. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Satu di antaranya. Penguat yang kedua nanti, wa rabbik, demi Rabbmu, ada sumpah. Tadi kan, ini mengkaji makna ayat. Kata beliau, wa innama duhuluha lisyirin fil qasam. Tidak lain dimasukkannya la nafiah kepada setelahnya qasam, sumpah, itu ada karena adanya rahasia pada sumpah itu. Nah, mengandung makna yang dalam, ada rahasianya. Yaitu apa? Al-idhanu bitadammunil muqsam alaihi linafi. Berupa pemberitahuan tentang kandungan perkara yang disumpahkan. Nah, ikhwan fi azani Allah wa iyyakum. Artinya apa? Kalau ada orang ngomong misalnya, la wallah, itu di situ, sampai di situ. Nanti ada, nah, kandungan makna yang akan ditegaskan ini. Setelah kalimat itu, kok ada la nafiah dan diikuti sumpah. Setelahnya apa ini? Yang perkara apa yang disumpahkan ini? Ini merupakan pemberitahuan makna terhadap isi kandungan sumpah tersebut. Ini secara bahasa Arab nih dalam gitu, penting perkaranya itu. Sehingga kata beliau, wa wal idanu bitadammunil muqsam alaihi lain afyi. Pemberitahuan tentang kandungan perkara yang disumpahkan terhadap nafyi, peniadaan tersebut, wa wa qauluhu, yaitu firman Allah, la yu'minun, tidaklah mereka beriman. Perhatikan. Ini perkara yang urgent ini. Sampai ditiadakan iman, tidaklah mereka beriman. Nah, ini bukan perkara sepele, makanya ditegaskan oleh Allah pertama bi sodri lanafiyah. Didahulukannya kata lanafiyah, setelah itu kosam. Wal warobbi la. Nah. Wahada manhajun ma'rufun fi kalamil Arab. Dan ini merupakan metode, bentuk, uslub, ungkapan bahasa yang sudah dikenal di kalangan orang-orang Arab. Nah, jadi kalau ada ungkapan bahasa seperti ini, adalah nafiah setelah itu sumpah, itu berarti akan memberitakan kandungan yang luar biasa pada perkara yang dijadikan sumpahnya. Itu dalam rahasianya. Idza aqsamu ala nafyi sayyin saddaru jumlatal qasam bi ada'in nafyi. Nah, ini faedah lughawiyah, tapi penting. Kata beliau, nah, metode atau uslubnya orang Arab, susunan kalimat Arab, apabila mereka hendak bersumpah terhadap peniadaan sesuatu, meniadakan sesuatu, tidaklah mereka beriman. Ini kan ditiadakan iman. maka mereka akan memulai kalimatnya itu, kalimat qasam itu dengan ya ini adatin nafyi. Dengan alat penafian, yaitu dengan la, semisal di sini. Mislu hadil ayah, semisal ayat ini. Wa mislu qaulis siddiq radhiyallahu anhu, juga semisal beliau memberikan contoh selain ayat. Contoh ucapannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. La hallahi la ya'midu ila asadin min usudillahi yuqatilu anillahi wa rasulihi fayu'tika salbahu au salabahu. La hallahi, sama yakni la wallahi, tidak demi Allah. La ya'midu ila asadin min usudillahi yuqatilu anillahi wa rasulih. Tidaklah ada seorang pun yang mendekat kepada singa dari singa-singanya Allah yang sedang berperang karena Allah dan Rasulnya. Kemudian si singa itu, pejuang, mujahid, itu akan memberikan barang bawaannya sebagai rampasan perang. Tidak mungkin. Kenapa? Singa Allah yang berperang karena Allah dan Rasulnya, dia akan mati-matian memperjuangkan agamanya Allah. Jangan kamu kemudian datang ke dia langsung, saya berserah, angkat tangan saya nih, yang saya bawa jadi salep, harta rampasan. Karena dalam perang itu, kalau kita berhadapan dengan seorang, kita kalahkan dia, maka barang bawaannya itu menjadi salep. Ya ini harta rampasan kamu yang punya. Itu. Ya. Ini ikhwan. Nah, yang ini ungkapan yang menjadi sahihnya, yang menjadi pembahasan di sini adalah beliau memulai dengan la hallahi. La nafiyah, baru setelah itu sumpah, setelah itu nafi. Naam, la ya'midu, tidak akan ada seorang yang mendekat kepada singa dari singa-singanya Allah yang berperang karena Allah dan Rasulnya. Kemudian singa itu lantas serta-merta gampang nyerah gitu saja. Nah, sayangnya di situ. Wa qauli sa'ir, begitu juga contohnya adalah ucapan sa'ir. Fala wa abiki ibnatal amiri la yadda'il qawmu anni afiru. Yang menjadi sahih di sini, fala, maka tidak, wa abiki. Walaupun ini ucapan sair ya, sekedar untuk sahih bahasa. Kalau secara hukum, syariat ini gak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Nah, sebagaimana kalian sudah belajar. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, man halafa bi ghairillah faqad asrak. Dalam riwayat yang lain, faqad kafar. Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, dia telah melakukan kesyirikan. Dalam riwayat yang lain, melakukan kekafiran, kekufuran. Cuman ini bahasa sair, bisa jadi itu orang-orang dahulu, sair-sair jahiliyah, bisa jadi. Yang menjadi sahih ada sisi bahasanya orang Arab itu kalau menafikan sesuatu dengan diawali sumpah, sebelum sumpah itu ada la nafiyah. Fala wa abiki ibnatal amiri. Maka tidak demi bapakmu wahai putrinya Amir. La yadda'il qaumi anni afiru. Janganlah orang-orang itu mengklaim bahwasannya saya adalah orang yang lari. Enggak, jangan biarkan. Saya enggak akan lari dari tanggung jawab saya. Saya gentle. Itu maksudnya. Nah, jangan kamu nerima omongan orang-orang bahwasanya aku ini lari. Itu yang menjadi syahid adalah fala wa abi. Wa qala akhar, dan juga berkata yang lain, syair yang lain, fala wallahi la yulfalima bi wala li ladaihim abadan dawa'u. Maka tidak demi Allah, la yulfalima bi, tidaklah ditemukan pada diriku, wala li ladaihim, dan tidak pula ada pada mereka selama-lamanya adanya penyakit. Nah. Adanya dawa, obat ya. Situ menda atau dawa? Dawa. Demi Allah, tidaklah ditemukan padaku dan pada mereka adanya obat. Artinya saya enggak bisa ini ngasih solusi. Mereka pun juga enggak bisa ngasih solusi. Nah, yang menjadi syahid adalah sisi bahasanya. Fala wallahi la yulfalima bi. Sebelum kosam, yang setelahnya itu peniadaan, maka ada la nafiyah di awal. Fala. Ini adalah ta'kid, penguat. Nah, Allah Ta'ala menguatkan permasalahan ini, makna yang dikandungi dalam ayat peniadaan iman. Penguat pertama adalah la nafiyah sebelum kosam. Baik, ini faedah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, masih membahas sisi-sisi penguat dalam ayat ini. Kalau ada kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.